Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraw anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bi khairi ilmin wa la hudda wa la kitabim munir. Alam taraw ana ta ora ngerti sira kabeh taklamu tegese ora ngerti sira kabeh ya mukhatabina he wong-wong sing dikhitabi utawa sing pantes untuk khitab sing pantes untuk dawuh kowe apa ora mikir ana ora ngerti ana wae ing satemene Allah taala iku sakhara iku ngatur saka Allah ngatur laku manfaat kedhewe sira kabeh Allah ngatur maing apa wae samawati kang ing dalem pira-pira langit kabeh diatur demi kowe minas samsi rupane sering ini ma ing apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit minas samsi ya rupane sering ini wal qamari wan nujumi lan perbintangan litan tafiu supaya ngalap manfaat sira kabeh biha kelawan ikilah kabeh mulai samas qamar nujum wa ma lan Allah ngatur ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi bumi jero bumi cek dhuwure bumi pokoke sing ning bumi minas simari yaiku rupane pira-pira buah-buahan wal anhari lan pira-pira sungai wadawa bilan pira-pira kewan wa asbagholan nyempurnakno sapa Allah taala gawe longgar niku jenis asbagho au sa'at kese gawe longgar sapa Allah wa atammala nyempurnakno sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah atau nikmat-nikmatnya Allah zahiratan hale nikmat sing zahir wabatinatan dan hale nikmat sing ora ketok sing jero hiya uti ni'am sing zahira misale kusnus surat iku apike bentuk watas wiyatul adu ilan misale sinkrone utawa napa rotone pira-pira tubuh manane rotau sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh wa ghairu dalika lan yane mengkono-mengkono kabeh. Wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero. Misale ya te batina iku al ma'rifatu, nikmat ma'rifat. Ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa ghairu halan yane ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa. Manti wong yujadilu kang debat sopeman atau kang gawe poro padu sopeman filahi ing dalam babakan tentang Allah oleh gawe poro padu bihoiri ilmin kelawan tanpa ilmu kuaminan nasilan ku setengah sangi manusia manti wong yujadilu kang poro padu sopeman poro padu filahi ing dalam babakan Allah mereka punya pendapat tentang Allah tapi oleh dia pendapat bihoiri ilmin kelan tanpa ilmu wala hudan nan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah wala kitabin nan ora tanpa kitab atau tanpa kitab munir kang memberi pencerahan atau memberi padang munir hamanane padang anzalahu Allah kang nurono sapa wa kang nurono hu ing ma ma kitab sapa Allah bal fitaklidi balik kelawan anut-anutan tok wa idza qila lana likane dendahono lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah apa dawuh ngene misale itabiu ma anzalallah itabiu anuta sira kabeh mak ngopo wae anzala kang nurono sapa Allah apa kalu mongko padha komentar padha ngucap sapa mayujadilu fillah bal natabiu bali anut kita mak ing perkara wajadna kang meduki kita alihi ngatasi ma abana ing propro bapak kita kita ini ngikuti nenek moyang kita terus kala dawuh sapa Allah taala awalau kana syaiton yatuhu mila adhabis sair ae ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka senajan ta walakana senajan ta ana sapa asyaitonu setan iku yat uwi wajak-ajak sapa setan hu ing wong akeh ila adabi sair maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong e mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno adabi sair lah normale iku ora. Jadi normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka. Normale Wa man tisabani wong muslim ku nyerahno sapa man wajahu ing awak dhewe neman ilawahi diserahno ning Allah sarasan. Ayub bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasi taat ning Allah. Wa wa halate man iku muhsin niku wong sing lakoni tauhid, muwahhidun tegese wong sing lakoni tauhid. Faqotis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Ae maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzikang mesti pucuke tali alladzikang layu khaufu kang ora den kuwatir napa ing kita apa tugele torful ausak wa ilawahilan maring apa sarasan akibatul umuri te akibate perkara marjiuha tegese ngon baline umur wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man falah zungka mongko aja sampe nyusano kang isira apa kufruhu kekafirane man ya Muhammad wa Muhammad ela tahtamma tegese aja merdulekno sira utawa tahtamma tegese aja dadi susah sira kufri sebab kufure mangkafar. Ilaina iku maring ingsun sarasan marjium te baline wong akeh. Fanu nabihu mongko nyritakno ingsun, maksude nyritakno iku nyritakno bidik hisab hukum ing wong akeh bima kelan perkara. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Inna wa satamna wa alimun hudat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati. Manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane kaya liyane mafi sudur maksude Allah pirsa apa sing ning ati lan liyane ya pirsa kabeh pirsa famujazin na Allah pirsa mongko uti Allah dat sing males alihi ing atase mafi sudur termasuk malese numat ya'uhum qalilan numat di umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru ne fitunya ing dalem dunya qalilan ing dalem wektu sing sithik manane sithik paling ayyama hayatihim tegese ing hari-hari uripe wong akeh sumanator humong konuli boncongno ingsun to memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru fil akhirati nem akhirat tak paksa lebu ila adzabil maring siksa ghalidin kang berat wa wa ta adzabun ghalid utai ala adzabul ghalid wa adzabun nari siksa neraka la yajiduna ora metuki sapa ngake andu saking adzabun ghalid ora metuki mahison ing dalan mahison ing dalan mesti dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam nggih. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dohiro. Ya kula baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dohiro napa? Yang dohiro. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Niku ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin. Baik sing terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikir. Kula nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji. Kimki jenane eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoke napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku keting kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning dekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng ngen kula. Dia berperilaku baik teng ngen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil nangis bumi. Sani kisah ngurep karek kedua-kedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Ini nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti orangku saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis bumi? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama dohir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dohir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantes sih bumi itu susah. Wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudronya Allah. Betapa kudronya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngeten kula tak terang normalnya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan. Terus Nabi Adam orang pertama Dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya dia, indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya. Karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa? Manusia sampai apa? Umpamaku jadi Nabi apa? Adam. Orang yang dekat sekali, Qoribu Ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroi Allah. Gini ku dekne roh nak materi neko bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kaya katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal, wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan nggih, misale la ilaha illallah kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Waleh ya, nu pas nunggu babian pas nunggu. Waleh ya, waleh nu babia. Kata waleh nu kata babia nunggu. Waleh. Wonten sing babia. Kata sing waridan walehan. Kak sanad kula musalsal tok nabi niku babia kan. Kebenaran guru kula macane babia tapi ada yang maca waleh. Begini carane sampean mikir ya, warai, tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata'u mastatu yakina. Umpama sampean tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli. Sehingga din kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli sehing. Cara Sayyidina Ali, sampean aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku roso warga neraka. Lah kena napa? Ndak ra padha wae. Ning dunia ya pertunjukan kudratuwa, ning akhirat ya pertunjukan kudratuwa. Di pikiran-pikiran Sayyidina Ali seperti itu. Buatin sampean tak latih ya, tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih ya, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman enggak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita enggak melalui itu, ujuk-ujuk. Wujud. Kadang aku pengen mati ya wedi. Mau mati jebule kiamat sak juta tahun kasih opo ae nang kuburan. Maksud di Khalilah lho. Opo ae entenan. Makanya aku ya ora ro opo tak tinggal turu. Turu sak mono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi? Apa mlaku-mlaku nang dunyo opo piye? Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan iku. Apa ngadepi muka anake tukaran terus? Ya kesel ten tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah, terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali, gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali opo-opo ge gampang dene pancen wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip, mati ora roh karepe. Pas mati sampean petangin dah ya ora karep. Wis pokoke wa mata sauna illa ya syallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, "Lalu kamu hidup itu karena siapa?" Ya enggak tahu, tahu-tahu hidup. "Lalu kamu mati yang menentukan siapa?" Ya enggak tahu kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Nah, ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saiki tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah wae akhire ya melok tanggane napa? Tahlil. Soe wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu ya orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulane kiye-kiye ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicicap. Ada Ibnu Taimiyah wong ngono. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya nyebut Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam napa qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya sudah di kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki. Dalil yo dewe-dewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhabe Abu Hanifah. Saya kira ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Wajo kabeh. Mas repot-repot. Tak warai ini. Sampean ben nglafal la ilaha illallah iku keren, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min ajliha khuliqatil jannah wa min ajliha khuliqatin nar. Terus wa min ajliha khuliqatid dunya wa min ajliha buisatir rasul. Wa min ajliha qatalar rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedeki. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugen ini tidak jari rugen, nak ini itu semua. Kira kita ngulah, Wahyu kape kan, rano sini yang keriting, wahyu kape. Wahyu kape terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wes elek aja delok. Tidak jari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran yang gini. Wahyu kape. Lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70 ribu tahun. Dikena HP-mu mbok ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngenteni bego piro ya. Wah, itu kontraktor mana saja ndak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sembarno aku. Kok kowe terusno dalan kok. Dak. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendekne latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liya buakum terus dites. Wis digawe bumi, ana makanan, ana minuman, ana wayah, ana pegatan macam-macam, ana utang wis bulet macam-macam. Nggo ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusih pokoke dites. Karena enggak fair kalau Allah bikin itu kemudian enggak dites. Dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan. Tempat tes-tesan, imtihan mana apa? Tes, liya blu'akum diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan dan itu disebut kalimatul hakin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Harus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Pemandu tok ora ono musuhe kan enggak seru. Dibikinlah setan. Sadar ini sebagian kita sudah setan tapi ini benar itu ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana serumang samu setan usofo. Baik setan minal jinnati mana. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh iblis benda. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita. Wong-wonge do wujud pangane setan tu makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop roh mbek setan klop. Mulai terus maksiat. Ya. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat makanya disebut kalimatul haqqin sing alihan ahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alihan ahya wa alihan. Terus wa alihan nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nubas minal dolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso, kalau iso enggak, kok iso orang tidur. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, wira berber. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem. Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula, oke lah. Ndung gak nama itu gak ada tuntunan Nabi. Tahlilan gak ada tuntunan. Tapi ya semua ini dok kono dok. Artinya menduk kono dok, aku rasa nyerang kalimah. Enak kalimahnya tetap kalimah. Soal gue rasa seneng sing tahlil, gue tiga profesi lah, itu suwongnya wae gedingnya, cuman. Ya saya misalnya, saya kadang gak cocok sama mubalek, karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana pun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau membalik kadang orang senang, kadang takut untuk ibiro. Bareng sangoni sidik, wah sumpah buat transportasi ini. Lah ngono kok senengi ibu bi. Tapi kayak terus gedeng keliru, gue sih bawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa membalik? Gak iso. Ini iso melepuk no barang-barang rap penting jadi penting iso. Nah cara guruku teng sarang ya ngapa mlepuk ya nganggo panggung bareng karena tapi kadang ya benar yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah tapi kamu enggak boleh gedeng kalimatnya piye kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi Khibbu Rasulillah. Sama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilah bersama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha mutawwid dan dia melafatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi, Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakok ila ilallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampeyan ngomong ngoten sakuse ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangon kelompok saya kiai saya. Nabi tetap jawab, kaifa bila ilal wahidah ja'at bika yaumal qiyamah. Nabi menyoal.

kalau saya ada Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takon. Lah kalau enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah tiada kok dadi sebab kok tekem. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Enggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, tapi sama nak pikir. Pikir nganti mati temenang aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita enggak harus iman Tuhan itu namanya Allah, enggak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut dat sing wajibil wujud. Belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam. Paham ya? Saya ulang lagi. Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh dat sing wajibil wujud. Sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabibul asbab. Belum menyebut Allah musabibul asbab. Islam pun pertama ikra turun ya enggak nyebut Allah. Ikra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbuka. Tuhan itu siapa yang mencipta? Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas di utek ngono kowe ikhlas to. Enggak kowe ikhlas to ora di utek ngono kowe. Kowe gelem dadi bodho ngene. Gelem kowe. Mboten. Nikmatmu iki jenenge nikmat batin. Mulane sing sumenang be kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ah nolah iku wong nganggur beno sak muni-muni. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar, matang puluh dinani rabar-bar. Muka alasan Gusti sangoni agak, tahlil sedih lho. Saake penggemar sing keselen, sing rantuk sangu ya buta cep. Sing sangu tenang ae wong dene. Lani cara kula niki penting kula utarani. Kowe nek ora cocok tahlilan patang puluh dina, wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi kita juga menolak kalimat la ilaha illallah. Itu disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi wis nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal karena cocok wong sebut. Jare wis kamu bilang saja wong mati wis sangu amale apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kula lah mbok ndongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dhewe wong swarga kok butuh dongamu ora ono. Swarga fadhole pangeran apa mbok ndongakno. Ya, tapi kowe ndonga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok. Mandi bu orang pokoke ndonga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendenglah, masih Abu Lahab ngawurlah nak takoki, ya wis pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahire wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit? Balayukin, mereka pun enggak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare? Am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol, tau urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih biji tabi min qabli hadza. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab buah enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatun min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu ni bi kita bimbing qabli hadza au atharatun min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Saya ngono ngerung soleh rapati ngalim, ngeri sing alim biasanya rapati soleh. Lagu lalu masuk rontok-rontok, isek rontok, soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ni zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya kholik, itu musabbibil asbab, itu kholikul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono wae biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati darang. Mulane jare Sidin Ali, jenengan jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau lau ku sifal khata mastatu yakin. So ben aku nek muka safa ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia, ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudratullah. Sampai ning akhirat, ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sampai ning akhirat ya Allah matlubi. Faham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhani Allah, ning akhirat ya golek apa? Ridhani Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah, gembun rokok ya masalah. Di utang ditagih ya. Masalah kere suwi ku yo masalah ya biasa jenenge makhluk anane masalah sing ora oleh di masalah ku pangeran jek duwe masalah biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedhe ulama pepe ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampai ngelafat nolai lelwa itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang geremeng sing mimpin tahlil, macam-macam lah. Kemudian orang barbar, macam-macam. Oke lah itu, kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan, dek dewu, wong sering kalau taklam. Kalau nak kiai lah, sering jejer kiai. Bisa tahlil, kan kalau wani gue, bisa tahlil. Sangun ya, gue sungkan aja. Gue belum kemudian seneng, sing disoi bulbet, tapi mangkel wong sak menambah ini, sing kesusu. Tapi nak, sing mimpin kula tetap cepet. Sing udang lah masa sangone akhirnya tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami? Tetep mandi aku. Marah. Aku nak suwi malah ra mandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti stambul Quran kecil sing jari ini jimat. Tapi jari ini saiki wis diproduk teng Kudus kadon 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 digawe koyo kuno ngono kan. Tapi mau 20.000 ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Kaisar Bini yang terkenal jebul. Itu sing asli. Ya tapi agar wong yang klaim asli ya karek maklare ta. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus, Slawi. Pasar Kliwon teng kathah lah teng Kudus kan. Oh. Wong kanca kula dagangan stambul nak kulak sak-sak. Sak-sak tenan iki. Tapi nak ngedol sito-sito, orang gerdira agar orang tak kayak ini, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jadul. Singkat cerita, diundang tahlil orang mati. Ya kayak Mbah Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat, bilang gini. Ya cung, ya ngundang aku akeh, jadi bismillahirrahmanirrahim, bapak-bapakmu di sepura pangeran. Mulai. Yang punya rumah tuh mangkelnya bukan main, karena di sebelah no sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayeng suwi. lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, yus ngene cung. Kon buktekno nak tahlil ku banding mek sapi ini. Kon ngetok wit klopo, wit klopo lho kon ngetok. Ketok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi, sapi urip kubur. Sing sitok kon kosong. Mengapa digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Jusok saya ini wong akeh, malah ini terus tampil keramat tuh, saya ini wong akeh. Dia ini muni bis itu jumpat, sing sapi kalah. Lu bis tak jumpat, mau Bismillahirrahmanirrahim. Saking keramatnya, muni bis itu jumpat. Gih bang, bangun stas, gih bangun tekan. Semenjak aku dia nangger tidang kali Bismillahirrahmanirrahim, mau serang gerbang mesti. Ayo wong keramat. Ayo wong itu sing di pasar video sehingga listan. Ya anak butuhnya kata kalau sing kedal gitu kata sing ya do roto-roto gitu penggemar kulo sani. Tapi kulo reso ke Istanbul. Kulo tuh ngobek pangeran tuh gada keramat tuh keramat terang no hujat tuh. Ya itu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran tuh pertama ngajarkan kita. Enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan. Tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Amukhuliku min huiri, sein kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan, oh penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulanya itu jenenge. Kalau kamu sudah sampai seperti itu, berarti kamu punya nikmat zahirotau wabatin. Ya al-ma'rifah, kata Imam Suyuti, nikmat batina itu nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul awliya. Ma'rifat yang latuzal ziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah, karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insya Allah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mok rok sakulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe pelatih arang-arang setane. Ya iku ora roh, nah iku sing ora melo-melo. Karena donya ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatihe sakulan pisan pengganggune. Tapi sing yakin inna kaita syaitani kana napa? Yo iya, sing yakin kowe anggere ja al-haqqu wa zahaqal. Wes masih awar bedi, no pipi barang batil, tetap zakal hak, no boh jahal aku, wes zakal, terus yakin ya yakin. Nanti kok kandani setan, wes kia awar aku terus gak ngarah, bisa ngalah no barang hak, kandani, buat setan wes agak antus, ya buat setan no kandani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama, jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ndak ulama, raro rasane dadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Kutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim, padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali ndak kunut, tapi bukan karena apa-apa ya, Abu Hanifah ya enggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kapundut. Ya biasa saja ada mazhab. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir bek. Masalah. Makanya beliau kunut. Ya enggak apa-apa. Itu ya ya enggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman. Itu masalah. Wes kena kurang parem. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab Mahalli. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu, ngarang Minhajut Thalibin itu bilang. Sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi. Masuk akal gak? Masuk akal, tapi ojo praktek. Yo mau kowe ngomong masuk akal, tapi yo masuk akal lu ora imam kok wajib nemu kok ngarep. Coba alasane opo? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti ke di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus, pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata, terus dipakai pemban. Ya. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma, sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan dari sholat jenazah, itu jenazahnya di kamar jenazah, enggak di depan, artinya kan di belakang musholli ya Pak, di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu, ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji rasidho kaji. Semati wakil mendakok ngarepe. Gak sito tawaf wong. Kebeken jenazah. Wong Indonesia tok nak kaji mati bro. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra pro maratekno ngono. Oke takobala wa minakum takobal. Loh, karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayit itu kan dasenge enggak lor sikile niki gitu. Madep kiblat. Wae mak ya gitulah orang madep kiblat pokoknya sirahe ning lor sikile nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian dalalah itu ada kadu gitu satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madep sebagian sirahe ning kidul. Sikile ning kebetulan tamu itu keluargane. Firwal hasil yuk mindah, yuk muter. Gak tonggo-tonggo kan mudine barang rawani. Rawani. Terus jadi takut aku. Gus ini cara jenengan sepunti. Ya nanti nanti batamu nanti kan muter di. Wong ini kan ngamu. Oh sekarang suka mau. Sesuai dari wong-wong. Ya pokoknya keputusan tertinggi dan Gus Bak dawe biye dari mudine. Tak mau ngingin ya. Kulon itu sinau fakih wes gue, cek ndas neng lor, cek neng gitu, mayit neng guri, gue lorok kau le, pemain zaman puter pun puter. Tenang mah, apa namanya? Kulon itu sinau fakih pun suwi, mana ada mau sirah neng lor apa gitu, mayit neng guri pun lorok kau le. Sakit mikir, ikut gus bak masuk, ikut mikir, gempun pun gus mau sholat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam tuh banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, nggih masalah apa? Kamu enggak yang kowe iso kudu iso tenan iki tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan ra oleh anut tapi sok ngono-ngono iku gampang. Saiki salat gaib misalnya. Misalnya kemarin Mbah Hasyim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat gaib? Oleh kan padahal mayite kok. Kok terus sesuk fatwa nak mayit kudu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat gaib, yang baratnya enggak boleh karena ngumpuri mayit. Gendeng aja-aja. Ibu ora usah ngono, ngaji ku sing khatam, nek ora khatam ora usah kecangkemah. Mana dalilnya? Kok ora maca kitab kok ngero. Kadang kulo tak papanmu, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa ape takok? Nek ngajak bantah-bantahan yo ora level, kowe ora ngro ngajak bantah sing ngro. Lho dene cek takok dalilnya mana? Lho bantah-bantahan kok takok. Bantah-bantahan mestine ya wis khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok. Dalile nopo kuwi? Lah ya kowe kok takok opo ngajak debat. Nak takok tak dudono, tapi kowe iku muridku, takok. Lah nak debat ki aja takok, ditapem sakdus wae kok sakdus. Takok kuwi takok. Iya takok. Sing apik ora usah kecangkeman ngono. Jadi kalau seperti itu gampang kalau furia. Tadi logikanya kan jenazah itu tidak imam. Kenapa sih wajib di depan wong tidak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut. Lalu di depannya apa sih rai neng lor apa neng gitu orang tahu nginceng mau aja mau nunggu bungkusan. Terus apa? Mulane wong ku ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal ku eskal. Misale ki salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane ku pas ngadeg. Lah nak sujud ya ki madhep ndi? Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku ora pas ngadeg. Dadi pas sujud. Yung wong ku umume wong madhep kiblat iki tapi istilahnya ngono ya madhep kiblat. Ora kok kowe gak ngarang fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat nak ngadeg. nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ono pekeh ngene iku. Wong kok eleke ngono, cangkem kok eleke ngono. Ya ora usah ngono, mumi wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat ku nak ngadep, nak rukuk. Geneman. Mane sing apik, ya dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Baik ulo lo biasa, baik uang ulo biasa. Kalau nak jajar rukun uang, orang ngerti sing ulama anti. Tapi ini dia akad kalau Habib Anies kalau jat akad-akad mereka. Ya uang raro beda nih di singgus balik. Podo, tendangi uang podo. Ulama ketoro nak anak is ngomong hukum lagi ketoro. Tapi nak podo meneng yo, podo aye. Malah kadang sing raro ulama lebih meyakinkan. Nah, tapi yang merengat-merengat saya kok kayak mikir hukum berat. Saya kalau baleni malih, jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Ngene apa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Sebut apa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nufas. Nah, istilah teng Quran apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun ndak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kok kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nak makna ilmu syariat yo gampang. Aku wani urip yo mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati yo demi kalimat la ilaha illallah. Aja kok mati krana melok lomba terus mati. Yo mati yo berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Iku makna syariat. Nah, kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup yo demi ngurip-ngurip la ilaha illallah. Disebut ni ilahi kalimatillah. Kayak aku mulane kula nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat kowe gelem ra gelem uripem yo mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing ngersakno ora mergo kersamu. Iku disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Piye mergo hakikate wala syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya fakullu ma kana fi hadzal alam dunyan wa ukhra kabeh kulun bimura dillah. Nah, itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat. Enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ana wong sing sok hakikat. Sebebo gendeng jazab, sebebo ora salat jare salate ning Mekah. Kadang gobloke ra karuan. Lah ora goblok ya, ini Mbah Mun nak cerita kula. Wali ku rata-rata goblok. Lah bodoni kok gobloke ra karuan. Mergo dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan temriki nak bare jam berapa Pak Jumatan? Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah, kok mboten Jumatan, Mbah?" "Wes Jumatan ning Mekah, lha goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10, apa Jumatan mbek sapa?" Iki kan ketok goblok iki. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah, ning Mekah iku kacek 4 jam. Berarti jek jam piro ning Mekah? Jam 10 sudah wis adus purung. Mesti ini adik ini bodoh ini mending ini engkau aku Jumatan di Mekah itu rodok pinter mulai ini wis. Nah ya Mekah di Indonesia terpaut pinter pajak mbak buatan Jumatan aku wis Jumatan di Mekah wis ya ini Mekah jam 10 mulai wali itu tes anggir aneh-aneh itu tes kok kita goblok yang wali amatir-amatir yang aku ngaku tok. Nak wong alim kan kekasih pangeran tapi biasanya rapati keramat tapi para pangeran. Mun atuh pasot menawa ngalim kan tuntas. Atuh pasot, tapi ora usah dijajal. Kono tuntas tenan malah repot. Dadi paham ya kula suwon ya, dadi sampean menjaga agama ini, wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah. Wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita itu radwe popo wa mata sya'una illa ayyasha'Allah. Itu makna hakikat. Dan makna ini sama-sama serentak kita imani, kita rasakan saat ngelafatno la ilaha illallah. Nah, itu nak sampean wis sempurna ngoten berarti wis duwe nikmate Allah sing zahirotaw wa batinah. Walain sa'al tahu. Walain sa'al talan nalikane nako isiro. Hum eng wong akeh, lamu kosamente, lamu kosam, hum eng wong akeh. Wong akeh sing kafir sekalipun nambut takoki misale mantek sapa iku kholako gawe sapa man asamawati ing biro-biro langit wal ardo lan bumi. Layakulu naik tine ngucap sapa wong akeh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang macam-macam. Nak buat takoki sapa sing gawe langit bumi, mereka ya jawab apa? Artinya ya dijawab Tuhan, mereka tahu. Itu di luar kemampuan mereka. Hudifatin buang minggu saking layakulu napa nunu rofinun rofa. Artinya layaku, yakulu nanna, apa? Yakulu nanna. Ditawalil amsali krono tumpo-tumponing atau double-double biro-biro nun sing kembar. Wawaw domiri lantin buak bawaw domir mergodil tiko isyakin ini krono ketemunya huruf mati lor. Kul ngucapu siro Muhammad alhamdulillah. Ternyata dalam berargumentasi tetap sing menang, sing darani pencipta langit bumi ku Allah melani alhamdulillah. Mergo ala zuhuril hujjati ingatasi menangi argumentasi alaihim ngalahno yang buat wong kafir argumentasi bitaufid dikelawan tauhid. Mulane nak kowe mukmin tenan sing syukur mergo pasti kemenangan ana ning hujjah ning argumentasi sing la ilaha illallah. Mulane kul alhamdulillah. Kulil hamdulillah. Mergo ne apa ala zuhuril hujjati ing ngatasi zuhuril hujjah menangi hujjah alaihim ngalahno ning gone wong kafir hujjah bitaufid dikelawan tauhid. Bal aksarum bali uti ake-ake wong akeh ulaya alamuna orang ngerti sapa wong akeh wujubahu alihim ing wajibe dhuhur alihim ing atase kufar. Lilayu tetap kedua Allah. Maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan ing dalam bumi. Milkan apane kepemilikane? Ana sing maca mulkan apane kerajaan iki sami. Pokoke wong Arab nak muni milkan kepemilikan nak mulkan apa kerajaan. Baik yang kados Maliki Umidin mbok maknani yang memiliki nggih Allah sing ngrajani nggih. Wa khalqanan penciptaane wa abidanan keperbudakane. Kabeh ku ciptaane Allah, kabeh ku budaya Allah, kita mok kawulane Allah. Fala yastahiku mongko ora berhak al ibadah ta ing nyembah fi ma indam samat arat ghairuhu saliyane Allah. Ora berhak disembah kecuali liyane Allah. Inna wa satamna Allah taala wa ya Allah wa al-ghani wa tasmuki an khalqi sang makhluk Allah. Alhamidu sing terpuji, ail mahmudu sing kang terpuji. Fi sunnihi dalam tindak lampai Allah alam walau anam mahfuz. Selasa betul.